membiarkan diriku menggapai semua cita. Aku sadari ku harus sendiri jalani hidupku tanpa dirimu. Ingin ku bisikkan kata yang menemanimu pergi. Salam terakhir, semoga kau akan selalu menanti kehadiranmu, selalu ku nanti di sisiku. Akan selalu menanti kehadiranmu, selalu ku